Baik, kita masih lanjut di masalah apa ini? Hai, kita sudah baca babnya kemarin dan menjelaskan beberapa perempuan yang mengalami apa? Hai. Kata beliau rahmallahu ta'ala, ini Ibnu Qudamah rahmallahu ta'ala, kalau kita lihat susunan pembahasan, kadang para ulama yang lain dia akhirkan, tapi dia awalkan sebagiannya. Seperti ini. Wa yamna'u asyrata asya. Dan haid ini menahan seorang dari 10 perkara. Artinya kalau ada orang haid, maka dia tidak boleh melakukan berapa? 10 masalah. Fi'lus shalah. Pertama, fi'lus shalah. Melaksanakan apa? Salat. Ini tidak diragukan lagi. Tidak perlu kita berpanjang lebar, karena ini sepakat para ulama. Bahasa orang haid tidak boleh melakukan solat. Hadisnya ma'ruf, ada dalam riwayat Bukhari Muslim, berkait dengan seorang perempuan bertanya kepada Aisyah, ya, kenapa orang kodo puasa tidak kodo solat? Aisyah berkata, haruriyatun anti, apa kamu orang haruriyah, maksudnya orang khawarij. Karena orang khawarij kodo solat. Kodo solat. Kalau perempuan istrinya apa? Haid. Yeah. Maka Aisyah bilang, apa kamu orang haruria golongan itu? Dia bilang tidak. Aisyah menjelaskan bahwa kami di masa Nabi diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak mengganti solat. Yeah. Demikian pula hadis-hadis yang lain. Ini perkara ma'ruf. Wa wujubaha. Dan menghalangi dari wajibnya solat. Dari wajibnya sholat. Kenapa ini beliau singgung? Ya kalau dihalangi sholat, demikian pula kewajib-wajibnya sholat terhalangi. Kenapa? Karena ada perkara kadang tidak boleh lakukan, tapi tetap wajib. Seperti apa itu? Puasa. Puasa kan tidak boleh dia berpuasa saat dia haid, tapi tetap wajib puasa itu baginya. Karena wajib, makanya dia qada. Karena wajib itu puasa atas orang yang haid. Cuma tidak sah kalau dia lakukan saat haid, maka disuruh apa? Qada. Iya kan? Karena kalau tidak wajib, tidak perlu qada seperti sholat. Jadi, dia menghalangi dari wajibnya juga sholat. Makanya tidak perlu apa? Qada. Tidak perlu qada. Iya? Ini juga sama, masih sambungannya. Wa fi'la siyam. Demikian pula, tidak dibolehkan bagi seorang perempuan yang sedang haid melakukan puasa. Ya, dan ini disepakati oleh para ulama. Kalau ada seorang perempuan haid, dia berpuasa, puasanya tidak sah. Paham kan? Cuman bedanya dengan sholat, wajib dia apa? Qada. Kalau sholat tidak qada. Jelas ya? Ini ma'ruf perkara yang dimaklumi. Wattawaf. Demikian pula yang tidak boleh dilakukan adalah tawaf. Ini juga pendapat bisa dikatakan disepakati secara umum, walaupun para ulama mengatakan lebih cocok pendapatnya mayoritas. Kenapa? Karena ada dinukil dari orang-orang Hanafiyah, tawafnya orang yang sedang haid sah ma'al karoha. Ya, at-tahrim kata mereka. Sah tapi haram, artinya sah tapi berdosa. Sah tapi apa? Berdosa, tapi itu pendapat yang tidak benar karena menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha haid, ya, Nabi katakan kepadanya, if'ali ma kama yaf'alul hajj, ghayra alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Baitullah sampai kamu apa? Suci. Ini kan hadisnya jelas. Hadisnya apa? Jelas. Makanya tentunya ya, tawaf tidak boleh dilakukan saat seorang itu apa? Haid. Walaupun Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan kalau daruro tidak ada masalah. Daruro maksudnya begini, ada orang miskin. Dia pergi umroh atau pergi apa? Haji, dia sudah yakin tidak bisa kembali ke sini, ini saja dibiayai. Paham gak ini? Ini dibiayai ini. Dia tidak bisa, tidak mungkin. Dia sudah bilang, paling mungkin tapi ya jauh lah, sulit untuk kembali ke sana. sama apalagi kayak seperti haji. Boleh katanya darurat. Kan daripada nanti dia, kalau masalahnya kalau tidak tawaf-tawaf, tidak boleh dia ihlal. Kalau ada orang ihram untuk umrah, kemudian dia tidak tawaf, itu tidak boleh cukur. Wah gimana? Kalau datang umrah 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, bagaimana panjang rambutnya? Makanya ketika dalam keadaan darurat, Ibnu Taimiyah mengatakan tidak apa-apa. Iya tidak? Papa, ini dikecualikan karena darurat saja, bukan karena bolehnya orang yang sedang haid tawaf. Bolehnya orang sedang haid telah tawaf. Ini masya Allah. Selesai. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wa qira'atul Quran. Wa qira'atul Quran. Maksudnya ini tentang masalah ini. Ada di HP. Baik. Wa qira'atul Quran. Demikian pula yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid adalah membaca Al-Quran. Adalah membaca Al-Quran. Iya. Perempuan membaca Al-Quran ini sebagaimana yang kita lihat di buku, dalam mazhab Hambali tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh baca Al-Quran. Mereka kecualikan hanya satu jenis golongan saja, al-muallimah, pengajar. Yang mengajarkan Al-Quran boleh karena lil haja. Al-haja bimanzilati daruro. Kebutuhan itu sama dengan apa? Daruro. Karena kalau pengajar setiap dia haid tidak mengajar, wah, gimana ini? Setiap bulan dia akan libur berapa lama? Paham ini? Ya, pendapat mereka seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh membaca apa? Al-Quran. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran. Ini, ya, pendapat. Mereka berdalil, ya, mereka berdalil dengan hadis dari riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, demikian pula Ibnu Majah. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia bilang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Quran malam yakun junuba. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Quran selama beliau tidak junub. Nah, haid sama dengan junub. Enggak ada haid dibilang sini. Tapi kan Nabi tidak membaca dalam keadaan apa? Junub. Haid sama junub sama, karena sama-sama hadas besar, mewajibkan mandi. Dalil mereka pertama, ia dalil mereka yang mereka pakai akan tidak bolehnya seorang yang sedang haid membaca apa? Al-Quran. Ini pendapat. Pendapat. Dan pada hakikatnya ini pendapat Hanabilah. Dan ternyata ketika kita cek di buku madhab, dia merupakan ternyata pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak boleh seorang yang sedang haid membaca Al-Quran dengan dalil itu tadi. Sementara ya, di ulama yang lain ya, dan ini merupakan pendapat kebanyakan salaf. Tadi kan kebanyakan mayoritas ulama madhab. Kebanyakan salaf seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, Sa'id Ibnu Musayyab, Ibnu Jubair, Ikrimah, Ibnu Mundhir, demikian pula ini dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, Ibnu Jarir At-Tabari, dan apalagi orang-orang Zahiriyah, mereka berpendapat tidak apa-apa seorang yang sedang haid membaca Al-Quran dari hafalannya, karena menyentuh mushaf sebentar ada lagi masalahnya. Ini membaca Al-Quran dari hafalannya tidak ada masalah. Kenapa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Al-Qur'an termasuk zikir. Membaca Al-Qur'an termasuk apa? Zikir. Jelas ini? Termasuk zikir setiap keadaannya. Berarti mau keadaannya dalam keadaan thaharo ataupun tidak thaharo, umum. Umum. Ini dua pendapat. Mana yang kuat? Kita lihat dalilnya. Pendapat pertama tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'un Al-Qur'an malam yakun junuba. Hadis riwayat Imam 4. Ya, Imam 5 bisa dikatakan seperti itu karena ada dari Ashabus Sunan 4 kemudian ditambah Imam Ahmad. Itu hadis dhaif. Itu hadisnya apa? Dhaif. Sampai Syekh Al-Albani rahimallahu taala dhaifkan. Iya, hadisnya Syekh Al-Albani rahimallahu taala apa? Dhaifkan. Sambil Imam Syafi'i rahimallahu taala beliau pernah berkata bahwa ahli hadis ya tidak ada yang menguatkan hadis itu tadi. Ahli hadis tidak ada yang menguatkan hadis Ali tadi. Hadis Ali tadi. Rasulullah tidak membacakan kepada kami Al-Qur'an selama tidak junub. Dhaif hadis. Dhaif hadisnya. Dan itu yang benarnya. Nah, kalau dhaif hadisnya berarti pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Ia mengatakan boleh saja perempuan yang haid itu membaca apa? Al-Qur'an dari apa? Hafalannya. Tidak ada masalah. Itu di ya, itu dibolehkan. Iya. Ini pendapat akan bolehnya ini adalah pendapat yang sebagaimana yang didengar tadi dia dikuatkan oleh banyak ulama. Dan itu juga pendapat kebanyakan salaf. Pendapat kebanyakan salaf. Kemudian masalah selanjutnya. Wa massal mushafi. Demikian pula yang tidak dibolehkan pada perempuan yang haid adalah menyentuh mushaf. Tadi membacanya. Ini menyentuh mushaf. Di sini dikatakan termasuk perkara yang tidak boleh. Dan memang ada silang pendapat di kalangan para ulama terkait dengan itu. Terkait dengan itu. Ada di antara para ulama yang berpendapat. Ada di antara para ulama yang berpendapat. Seperti orang Zahiriyah. Seperti orang Zahiriyah. Sebagian ulama seperti orang Zahiriyah. Ya. Bahwa seorang yang sedang haid. Tidak apa-apa menyentuh mushaf. Tidak apa-apa menyentuh mushaf. Paham kan? Ya, tidak apa-apa menyentuh mushaf. Apa dalilnya? Ya, mereka berdalil dengan ya, pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yanjus." Mukmin tidak najis. Mukmin tidak najis. Paham kan? Berarti kalau dia haid kan tak najis. Boleh dia menyentuh apa? Mushaf. Paham kan? Kemudian mereka bilang yang kedua, tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tidak bolehnya menyentuh mushaf. Tidak ada dalil sama sekali yang menyatakan bahwa perempuan itu tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak ada dalil. Artinya kalau tidak ada dalil berarti apa? Boleh. Boleh. Iya, ini pendapat orang Zahiriyah, Ustadzul condong ke situ. Beliau berpendapat seperti itu. Tidak apa-apa menyentuh mushaf dalam keadaan apa? Haid. Walaupun terakhir dia bilang pendapat yang kedua kayaknya punya sisi. Masalahnya pendapat mayoritas. Hanya orang Zahiriyah berpendapat boleh. Hanya orang apa? Zahiriyah. Kalau Ustadzul jarang pegang pendapat Zahiriyah. Kebanyakannya. Jarang pegang pendapat orang Zahiriyah. Tapi di sini dia. Beliau lebih condong ke situ. Mayoritas ulama. Seperti yang ada di buku. Hambaliyah. Demikian pula mayoritas ulama madhab yang lain. Seperti orang Syafi'iyah. Mereka mengatakan. Tidak boleh. Seorang perempuan itu. Menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali yang orang-orang yang disucikan. Yang disucikan. Nah, perempuan haid tidak suci. Perempuan haid tidak suci. Tapi walaupun ini ayat dibantah. Kalau Ustadzul kan bilang ini ayat malaikat. Memang begitu konteksnya. Memang begitu konteksnya. Ini nas ayat, ya ayat ini dalam surah Al-Waqi'ah susunannya itu penyebutan malaikat. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan, maksudnya malaikat. Bukan Adam. Bukan apa? Adam. Jadi kajiannya berarti tidak ada dalilnya. Ini apa? Malaikat. Cuman mayoritas kenapa bilang? Kenapa bisa berpendapat tidak boleh berdalil dengan ayat ini? Mereka bilang ini terdapat di dalamnya dalil isyarat. Dalil apa? Isyarat. Dalil itu tidak harus nas langsung. Ada namanya dalil berupa apa? Isyarat. Kalau malaikat saja tidak boleh kecuali yang suci, terdapat isyarat berarti Adam juga apa? Sama. Kehormatan Al-Quran ada di langit, ada juga di bumi. Sama-sama terhormat. Jelas ini? Ini namanya pendalilan. Pendalilan. Jelas kan? Iya. Ini pendapat tentunya yang kuat. Iya? Adapun katanya tadi innal mu'min la yanjus. Iya. Kita memang tidak berselisih bahwa mukmin itu tidak najis. Bahkan kafir tidak najis badannya. Kafir, orang kafir tidak najis apa? Badannya. Bukan badannya masalahnya ini. Bukan badannya masalahnya. Tapi keadaannya. Keadaannya. Ia secara maknawi dia suci atau tidak. Karena suci itu ada dua. Ada suci maknawi, ada suci hissi. Paham? Orang mukmin secara hissi, zat, tidak najis. Tapi secara maknawi, kalau dia lagi haid, apa hukumnya? Sama orang kafir, secara keyakinan, najis. Keyakinannya najis. Paham? Karena dia meyakini boleh menyembah selain Allah. Najis. Sama dengan orang yang sedang haid. Badannya tidak najis. Tapi apanya yang najis? Secara makna dia najis. Karena kenapa? Dia sedang haid. Jelas ini? Dipahami? Jadi memang kita tidak berbicara tentang badannya. Kita tidak berbicara tentang apa? Badannya. Iya, kita sekarang berbicara tentang keadaannya. Keadaannya. Maka kita kata Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, tidak ada yang berdalil dengan hadis itu kecuali mereka. Karena itu dalil yang sangat jauh dipakai. Karena di luar daripada mahalun nizah, kata mereka. Di luar daripada tempat yang diperselisihkan. Jelas kan? Iya. Ini masalah. Benarnya ini pendapat mayoritas. Itu yang benarnya. Karena dalil ini memang kuat. Walaupun ayatnya tentang malaikat. Walaupun ayatnya tentang malaikat. Tapi terdapat isyarat. Dan dalil isyarat ini mu'tabar. Hujjah. Ya, nanti antum belajar usul fikih baru bisa pahami itu dalil isyarat. Ada namanya dalil isyarat. Sebagaimana seorang bisa berdalil dengan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah. Ada juga namanya dalil isyarat, ada namanya dalil tambih, dalil ima. Paham kan? Dalil ima. Ini namanya dalil. Dan itu yang benarnya pendapat bahwa menyentuh mushaf tidak boleh. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin menyentuh mushaf, iya, maka Ibnu Taimiyah memberikan jalan keluar, boleh kalau kita sentuh dengan alas. Misal perempuan yang haid mau ngaji, boleh dia pakai kos tangan, dia buka mushaf. Tidak ada masalah. Kan yang dilarang menyentuh langsung. Menyentuh langsung. Atau dia baca Al-Quran dari media lain selain mushaf Al-Quran. Boleh dia baca lewat HP, kan itu tidak menyentuh mushaf. Mudah. Mudah sekali. Dia baca lewat HP atau dia baca terjemahan Quran. Ya, kan terjemahan Quran bukan lagi Quran namanya, tapi terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran. Ini boleh dia lakukan. Boleh dia lakukan. Ini kenapa? Jadi yang tadi kita selisih penulis, kalau ini sesuai dengan penulis, tergantung dalilnya. Kemudian masalah selanjutnya adalah wal-lubsa fil masjid. Ya. Demikian pula yang tidak dibolehkan bagi orang yang sedang haid, tidak boleh tinggal di masjid. Tinggal maksudnya ya duduk lama. Tinggal maksudnya apa? Duduk lama. Tidak boleh tinggal di masjid. Dan ini memang kalau ini ya diperselisihkan juga oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama masalah ini juga. Ya, ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la uhillul masjida liha'idin wala junub." saya tidak halalkan masjid bagi seorang perempuan yang sedang haid, tidak pula yang sedang junub. Tidak halalkan. Apa maksudnya berarti? Kalau tidak halal berarti haram. Berarti tidak boleh. Hal yang haram tidak boleh. Tan Ahmad, ini dalil. Mana bukunya, Mas? Oh, sekali hafal ya. Alhamdulillah. Iya. Masalah penting ini, Ahmad. Iya. Jadi dia bilang, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga berdalil dengan ayat, walaupun ayat ini jauh pendalilannya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun, wa la junuban illa abiri sabili hatta taktazilu." Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian katakan. Tidak pula orang yang sedang junub, kecuali hanya sekedar lewat. Dia bilang, la taqrabus salat, makna salat katanya musalla, tempat salat. Jangan dekati salat. Kan dekati salat kan berarti maksudnya salat Allahu Akbar sampai salam. Tapi mereka tafsirkan la taqrabus salat maksudnya makanus salat, musalla. Jangan kamu dekati salat maksudnya tempat salat. Maksudnya apa tempat salat? Masjid. Masjid dalam keadaan kalian junub. Maka demikian pula sedang haid. Ini dalil mereka yang kedua. Dalil mereka yang kedua. Cuman dalil dua dalil ini, pertama hadis dhaif. Inni la uhillu ya al-masjid li haidin wala junub. Ini adalah hadis yang apa? Dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Ayat ada kaidah dalam usul, mungkin kalau antum sudah pelajari insyaallah akan pahami. Tapi kalau belum sampai insyaallah nanti antum akan pahami. Ayat tadi anggaplah ayat yang mujmal. Mujmal itu punya makna yang rajih tapi ada ihtimal makna lain. Itu namanya mujmal. Ya, atau dengan kata lain mereka bilang makna ayat ini zahir. Ayat ini adalah maknanya apa? Zahir. Ada nampak makna salat, ya salat. Mulai dari takbir sampai salam. Tapi ada ihtimal makna yang marju. Yaitu apa? Musalla. Ada kaidah, kita wajib beramal dengan makna yang zahir selama tidak ada ta'wilnya. Boleh kita beramal dengan makna yang marju kalau ada ta'wilnya yang merujikannya. Ada ayat lain atau hadis yang mendukungnya supaya naik dari yang tidak roji menjadi apa? Roji. Artinya kita wajib di atas asal. Kalau ada makna yang roji, itu saja yang kita pegang. Boleh kita nanti mengarah ke makna yang marju kalau ada dalilnya. Sekarang apa makna yang roji dalam ayat yang zahir? Langsung yatabadar ila dhihin. Ketika dibilang jangan kalian mendekati solat, apa yang ada di otak itu? Hah? Apa yang ada di otak? Solat itu namanya makna yang zahir yang langsung muncul di pikiran kita kalau disebut. Paham gak ini? Ini namanya makna yang zahir. Jelas ini? Jelas ya? Iya, makna zahir. Dan itu yang kita amalkan. Wajib. Syekh Utsaimin bilang seperti itu. Wajib beramal dengan nas zahir sampai datang ta'wilnya. Sampai datang apa? Ta'wil. Sebagaimana wajib kita beramalkan dengan hadis atau ayat yang umum sampai datang yang mengkhususkannya. Sama masalahnya. Jadi ayat tadi, ya kita arahkan dulu saja di makna yang roji. Jadi bisa dibantah. Makanya di antara para ulama, ya seperti orang-orang Syafi'iyah, ya Dhohiriyah, Syekh Albani kuatkan, juga Mukbil kuatkan bahwa yang benarnya orang yang sedang haid tidak diharamkan untuk masuk berdiam di masjid. Dengan satu syarat, dia tidak membiarkan darahnya mengalir di masjid. Kalau dia biarkan darahnya, dia masuk masjid sengaja supaya masuk darah haid, haram. Amin. Tapi dia sudah jaga dirinya, pakai pembalut, pakai semua yang bisa menghalangi darahnya itu keluar dari ke lantai, maka boleh. Kenapa boleh? Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Hadis dhaif. Ayat pemahamannya larangan sholat, bukan melarang apa? Masuk ke tempat sholat. Masuk ke tempat sholat. Iya, ini insyaallah ta'ala yang benarnya. Yang benarnya. Iya. Setelah itu walwatu fil farji. Demikian pula tidak boleh alwatu fil farji, tidak boleh mendatanginya dari pada kemaluannya. Maksudnya, ya ini bahasa. Ya kadang para ulama bahasanya terang-terangan, tidak ada masalah. Daripada kadang sebagian orang dikasih kinayah, tidak paham. Iya, makanya kadang bahasa para ulama orang bilang terlalu terbuka. Tidak apa-apa, supaya langsung dipahami. Tidak boleh wato mendatangi dalam di kemaluannya. Artinya tidak boleh berhubungan. Tidak boleh. Bagaimana kalau dicumbui? Iya, selain itu nanti ada pembahasan enggak setelahnya? Ada. Nanti. Wa yajuzul istimta' minal haid bima dunal farj. Kita akhirkan. Ini disepakati yang poin ini dulu. Enggak boleh mendatanginya berhubungan badan. Haram dilakukan, yang ini disepakati karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhinya. Maksudnya menjauhi tempat itu. Allah berfirman, "Fa'tazilun nisa fil mahid." Jauhi perempuan ketika dia haid. Yang dijauhi di sini adalah itu saja. Berhubungan badan. Kenapa itu saja? Karena nanti insyaallah akan antum dapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kullasyai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu kecuali nikah saja. Nikah maksudnya bukan akad nikah, Mas. Jangan sampai nanti antum dah akad gara-gara calonnya haid. Bukan. Nikah di sini apa maksudnya? Jima. Tahu jima, Ahmad? Nah, tahu, alhamdulillah. Iya, tahu. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, disahihkan juga oleh Syalbani rahimallahu, ya kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an aktaziru wa ana haid thumma yubashiruni. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku pakai sarung waktu itu saya sedang haid, kemudian beliau mencumbuiku. Bang, itu menunjukkan apa? Disuruh jauhi tadi itu satu. Yang satu tadi itu. Yang lainnya terserah. Iya, mau jungkir balik juga enggak ada masalah, Ahmad. Enggak ada masalah. Jelas ini? Ini disepakati. Insyaallah nanti setelah itu kita akan bahas lagi hal-hal yang dibolehkan. Ini pembahasan panas, Ahmad. Iya. Anak muda sabar-sabar sedikit. Iya, alhamdulillah. Kita cukupkan, insyaallah nanti kita lanjutkan besok.